Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami wal habib alladhi turja safa rebutan warisan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami mirsani putra putrine putra putrine ora ibadah wong tua loro ing jero kubur hanya dan susah sebab mirsani putra putrine putra putrine to pecah belah ya Rabbi Al-Karami huwa al-Habib al-Ladhi Terus pada bulan, cuman deh kepada bulan mandek.